Konsultasi Syariah. Denda pembayaran rekening listrik dan telepon. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bersamaan dengan semakin maraknya gerakan anti-riba, masyarakat mulai waspada dengan semua transaksi yang berpotensi riba, termasuk keberadaan denda karena keterlambatan pembayaran rekening listrik, telepon, air, atau fasilitas umum lainnya. Di satu sisi, pelanggan tidak memiliki wewenang apapun terhadap aturan perusahaan, karena semua itu kembali kepada kebijakan perusahaan penyedia layanan. Jangankan denda keterlambatan, bahkan sampai harga sekalipun, pelanggan sama sekali tidak ada ruang untuk menawar. Di sisi lain, masyarakat tidak punya pilihan lain untuk penyedia kebutuhannya. Listrik, mereka hanya bisa beli ke PLN, layanan komunikasi, telepon kabel, hanya bisa beli di Telkom, dan air, hanya bisa beli di PAM. Apakah denda keterlambatan itu riba? Denda keterlambatan dalam transaksi berbasis utang apapun bentuknya termasuk riba, seperti denda pada kartu kredit atau utang piutang pada umumnya. Majma' al-Fiqh al-Islami dalam muktamarnya ke-12 di Riyadh tahun 1421 Hijriah membahas tentang asyartul jazai, yaitu ketentuan adanya denda bagi pihak yang menyalahi kesepakatan. Menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya, boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam semua akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis transaksi utang piutang, karena ini jelas ribanya. Untuk listrik, layanan telkom, dan air yang prabayar, setelah pemakaian 1 bulan, berarti pengguna punya utang ke penyedia layanan untuk membayar senilai harga layanan yang diberikan. Ketika utang ini tidak dibayar saat jatuh tempo, maka adanya denda di situ terhitung riba. Bagaimana jika tidak mungkin bagi konsumen untuk menghindar? Denda ini termasuk kesepakatan bermasalah atau asyartul fasid. Sehingga ketika ini digabungkan dalam akad, menjadi akad yang tercampur dengan klausul kesepakatan bermasalah. Apakah keberadaan kesepakatan ini mempengaruhi status akadnya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, akad tetap sah meskipun kesepakatannya batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Hambali menurut keterangan dari Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur. Mereka berdalil dengan peristiwa pembebasan Barirah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Barirah melakukan akad mukatabah dengan tuannya, yaitu dijanjikan merdeka jika bisa membayar sekian dinar. Kemudian Barirah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bersedia membeli Barirah senilai uang yang diminta tuannya. Namun tuannya Barirah tetap meminta agar hak wala tetap menjadi hak mereka. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli budak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, silahkan beli Barirah dan terima syarat bahwa hak wala ada di tangan mereka, karena hak wala hanya untuk orang yang memerdekakan. Selang beberapa waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, amma ba'du, mengapa ada orang yang membuat kesepakatan yang bertentangan dengan kitabullah? Kesepakatan apapun yang bertentangan dengan kitabullah, maka statusnya batal, meskipun jumlahnya 100 syarat. Keputusan Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat, dan bahwa hak wala merupakan milik orang yang memerdekakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kasus ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut syarat yang diajukan tuannya Barirah sebagai syarat yang batil. Namun beliau tetap memberlakukan akad jual beli dengan Aisyah. Beliau mengatakan kepada Aisyah, silahkan beli Barirah dan terima syarat bahwa hak wala ada di tangan mereka, karena hak wala hanya untuk orang yang memerdekakan. Kedua, akad dan syarat keduanya batal dan tidak berlaku. Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dalam Hambali. Ada 2 alasan yang menjadi pendukung pendapat mereka. 1. Membenarkan akad, sementara syarat yang batil tetap diberlakukan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan atau goror dalam transaksi. Karena ketika syarat dibatalkan, akan mempengaruhi harga. Dan jika akadnya dilepas, bisa memicu sengketa. 2. Penjual rela melepaskan barang dengan syarat yang diajukan. Jika syarat tidak diberlakukan, sementara akad berlanjut, berarti dia mengambil harta orang lain tanpa saling ridho. Sanggahan. Alasan ini tidak kuat, karena ketika penjual mengajukan syarat yang batil, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tahu bahwa syarat itu batil, atau dia tidak tahu bahwa itu syarat yang batil. 1. Jika dia tahu, tidak ada hak baginya melakukan akad dengan syarat yang batil. Karena itulah, Nabi SAW tetap memberlakukan akad Tuan Barirah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Tuan Barirah sudah tahu bahwa siapa yang membebaskan budak, dialah yang memiliki hak wala. 2. Jika tidak tahu, dia harus diberitahu. Dan jika setelah tahu penjual keberatan, penjual berhak untuk melakukan fasakh atau membatalkan akad. Ketika dia tetap bersedia, berarti dia telah ridho untuk melakukan tanpa syarat yang dia ajukan. Tarjih. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, bahwa akad tetap sah meskipun status akadnya batil, sehingga melibatkan diri dalam akad yang mengandung kesepakatan batil selama memungkinkan untuk menghindari pengaruhnya diperbolehkan, karena kesepakatan batil ini dianggap tidak ada. Syekhul Islam mengatakan, tuannya Barirah telah mengetahui bahwa syarat yang diajukan itu dilarang. Namun mereka tetap nekat melakukannya setelah dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga keberadaan syarat itu dianggap seperti tidak ada. Syekhul Islam juga menegaskan bahwa penjelasan Nabi SAW kepada Aisyah untuk menerima syarat itu bukan dalam rangka memerintahkan agar Aisyah menerima syarat itu, namun sifatnya izin untuk menerimanya meskipun itu tidak berpengaruh sama sekali. Artinya, menerima syarat batil itu tidak berdosa dan nantinya syarat ini tidak diberlakukan. Syekhul Islam mengatakan, dan beliau menjelaskan kepada Aisyah bahwa menerima syarat agar hak wala tetap menjadi milik mereka sama sekali tidak berpengaruh bagi Aisyah dan bukan perintah untuk menyepakati syarat itu. Namun ini izin bagi pembeli untuk menerima syarat itu ketika penjual enggan menjual barangnya kecuali jika ada syarat itu. Dan sebagai keterangan bagi pembeli bahwa ini tidak membahayakannya. Dan boleh bagi seseorang untuk melibatkan diri dalam transaksi yang kondisinya semacam ini. Majmu' al-Fatawa. Karena itu, bagi konsumen, dibolehkan melakukan akad dengan penjual yang mengajukan syarat batil dengan ketentuan 1. Dia sangat membutuhkan akad itu atau membutuhkan barang yang dijual. Terdapat kaidah sesuatu yang diharamkan karena bisa menjadi wasilah kepada yang haram menjadi mubah ketika ada kebutuhan mendesak. Umumnya, syarat batil yang diajukan penjual sifatnya hanya menjadi sarana untuk menuju yang haram. Misalnya, aturan denda karena telat bayar rekening listrik. Ketika aturan ini ditetapkan, tidak otomatis setiap konsumennya akan terkena denda. Denda hanya berlaku untuk konsumen yang terlambat bayar. Artinya, riba yang terjadi karena sebab telat bayar. Sementara bagi pelanggan yang bisa disiplin membayar, mereka tidak membayar riba. Sehingga, kesepakatan yang melanggar syariat ini sifatnya hanya sarana menuju yang haram. 2. Memungkinkan baginya untuk menghindari konsekuensi syarat batil tersebut. Misalnya, dengan komitmen tidak terlambat agar tidak terkena denda disebabkan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menjawab kasus adanya aturan denda bayar tagihan rekening listrik atau tagihan rekening telepon. Keberadaan denda ini adalah syarat yang batil, sementara konsumen atau pengguna sangat membutuhkan fasilitas semacam ini. Sehingga, tetap setia menjadi pelanggannya berarti sepakat dengan persyaratan batil yang ada. Dan dalam hal ini, konsumen dibenarkan untuk tetap berlangganan dengan komitmen jangan sampai terlambat bayar tagihan rekening listrik agar tidak memberi makan riba. Demikian, Allahu a'lam.